Dalam hari disebutkan ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات إلى المرفق ثلاث مرات mencuci membasuh kedua tangannya sampai ke situ. Kalau ada kata-kata ila kemudian disebutkan izin setelahnya, maka izin yang disebutkan setelah ila itu biasanya menunjukkan batas waktu maupun batas tempat. Dari sini sampai ke sini. Ila intihai al-ghaya. Harfu jar ila itu menunjukkan intihai al-ghaya az-zamaniyah wal makaniyah. Batas berakhirnya suatu tempat atau waktu. Contoh penggunaan ila dalam hal tempat seperti tadi itu. Ila al-mirfaq, ila al-ka'bain. Adapun waktu salah menghiasan mak agam minal masjidil haram ini itu tempat kita ya. Subhanallah di atas api ini dan minal masjidil haram ini masjidil haram ini tempat. Kalau yang waktu summa atim musyiyana ilal lay. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai ke waktu malam. Dan waktu malam itu dimulai dengan tenggelamnya matahari. Itu tenggelam matahari, hilang lingkarannya itu, mulailah waktu malam. Adapun isim yang disebutkan setelah sila itu sendiri tidak lepas dari dua kondisi. Kalau isim itu merupakan bagian dari isim yang disebutkan sebelum ila, seperti dalam ayat ini, summa qala yadahu ila al-mirfa. Kita harus kembali ke literatur yang terkait. Apa yang dimaksud dengan yad, tangan? Kalau antum buka literatur Arab, istilah tangan, tangan itu kan isim ya, alias kata benda. Isim itu artinya kata benda, noun bahasa Inggrisnya. Noun bukan bahasa Sunda, kalau noun artinya apa? Bahasa Inggrisnya, noun atau kata benda. Tangan ini adalah isim yang secara bahasa bisa meliputi telapak tangan saja atau telapak tangan plus lengan atau plus apa namanya ini ya, lengan atas mungkin ya, lengan bagian atas sampai ke pangkalnya tangan ini. Ini namanya semua yad. Jadi kadang dipakai yad di makna jab dengan pengertian telapak, kadang dengan pengertian telapak plus lengan ini, telapak plus lengan. Tidak terpisah lengannya tok enggak? Karena kalau lengan saja namanya zirah. Kalau sama telapaknya masih dinamakan yad. Atau sampai ujung sini namanya yad. Nah, ketika Allah mengatakan summa ghassala yadahu ilal mirfaq, mencuci, membasuh kedua tangannya sampai ke siku. Siku di sini bagian dari yad atau bukan? Bagian. Nah, kaidah yang dalam hal ini adalah kalau setelah kata ila ini isimnya bagian dari yang disebutkan sebelumnya ila, ghassala yadahu ya ila al-mirfaq. Sebelum ila apa kata-katanya? Ya, alias tangan. Setelah ila mirfaq, alias siku. Siku adalah bagian dari tangan. Bukan sesuatu yang terpisah dari tangan. Tidak terpisah kan, nyambung sama tangan kita. Maka walaupun ila ini menunjukkan bakat, tapi finishnya ini harus ikut dibasuh. harus ikut terkena. Enggak boleh kita berhenti sebelum kena siku. Kan cuma sampai siku. Sikunya juga harus kena karena siku adalah bagian dari tangan. Tapi ketika isim yang ada setelah ilah itu jenisnya beda dengan yang disebutkan sebelum ilah, maka yang ini enggak masuk. Contohnya Subhanallahi atau bi'afihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Contohnya adalah ini kalau memang itu merupakan satu jenis, maka ghalibnya ghalibnya biasanya dipergunakan untuk sesuatu yang masuk ke dalam batas itu. Jadi batasnya ini tetap diikut keratakan. Hukumnya sama dengan yang sebelumnya. Ini kalau satu jenis. Seperti tangan dan mirfak. Apakah ini termasuk yang harus dibilas? Apakah cukup sampai sini saja? Tidak harus mengenai ujungnya ini? Jawabannya, kalau kita tidak punya dalil khusus dalam masalah ini, maka al-ghalib ketika ini satu jenis, maka dia termasuk yang diperlakukan dengan perlakuan yang sama dengan isim yang disebutkan sebelum kita. Namun kalau jenisnya beda, maka sebaliknya. Al-Ghalib biasanya dia tidak masuk. Kecuali kalau kita punya dalil khusus, walaupun beda jenis, tapi dia terkena juga. Nah, ini berarti pengecualian. Nah, dalam ayat atau dalam lafaz hadis ini dan juga dalam ayat Al-Qur'an ya, kita menjelaskan salat qabilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, ya, ilal marafiq. Dan di sini summa rafa'a yadahu ilal mirfaq. Jadi rafa'a yadahu yumna ilal mirfaq kita dalam lafaz summa yusra'a dalil. Berarti siku ini termasuk yang harus terkena basuhan. Sebagaimana mata kaki juga termasuk yang harus terkena basuhan, karena nyambung satu bagian kaki itu juga telapak kaki, badan atau betis itu juga masuk dalam bagian kaki termasuk paha, semuanya dianggap kaki. Jadi siku mata kaki adalah bagian dari isim kaki yang termasuk harus terkena air. Kemudian setelah itu disebutkan tentang mengusap kepala, mengusap rambutnya atau mengusap kepalanya, baik yang ada rambutnya maupun tidak ada rambutnya. Tsumma masaha ra'sahu atau masaha dirosi. Di sini maupun di ayat Al-Quran tsumma masaha dirosi ada tambahan ba. Nah, tambahan ba ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang menafsirkan ba di sini litsabhir. Ba yang menunjukkan artinya sebagian. Ba yang artinya sebagian. Dengan begitu artinya adalah tsumma tahdirati ai ma tahdi ba'dirati. Mengusap sebagian kepalanya. Ini madzhab Imam Syafi'i rahimahullah. Dan sebagian itu bisa terwakili dengan tiga helai rambut atau lebih. Makanya jangan-jangan mereka yang berpegang dengan madzhab Imam Syafi'i rahimahullah itu mencukupkan dengan jambulnya aja, klik-klik gitu, sudah cukup. Maka tiga rambut sudah kena dan dianggap sah. Bagian lain mengatakan bak di sini bukan artinya literal, tapi bak literal ba harfu jar ba yang tujuannya untuk mengungkapkan bahwa itu melekat dengan kepala. Jadi betul-betul tangan ini tempelkan untuk menunjukkan sesuatu yang diusap dengan sungguh-sungguh. Lil-lil-lil-fok. Dan ini yang lebih logis dalam masalah ini adalah bahannya bukan lil-lil-lil, namun lil-lil-fok. Imam Syafi'i juga punya dalil lain yang ketika berpendapat bahwa cukup sebagian saja, enggak harus semuanya. Dalil beliau adalah perintah atau sunnah Rasulullah SAW ketika dia menggunakan imamah, beliau hanya mengungkap semangat masak ala nafiyatihi wa ala imamah. Masak ala nafiyatihi, nafiyat itu dahi, dahi yang bagian atas ini, mengusap dahi yang bagian atas dan juga terbannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak harus seluruh bagian kepala itu diusap. Adapun jumhur ulama menjawab bahwa yang dimaksud di sini bukan bukan mengusap sebagian kepala, tapi bak di sini dililfak sebagaimana yang tadi lagi dijelaskan. Dan ini disebutkan oleh salah satu makna bak yang dililfak itu disebutkan oleh Ibnu Malik dalam Al-Fiyahnya. Ya, memalik itu kumpulan baik-baik yang membahas masalah ilmu naku dan sebagian ilmu sholat. Ya, dan mengatakan bilbat ga'in adi wa'awul al-siri, bilbat ga'in adi wa'awul al-siri. Bilbat dengan urbah itu isti'in, gunakan untuk isti'anah. Kataku bilqalam, aku menulis dengan ballpoint, yaitu isti'anah. Kalau benar meminta bantuan dengan ballpoint, tidak bisa jadi, tidak jadi kan? Harus ada arah, nisbah dari isti'anah. Bismillah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku minta tolong kepada Allah dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, atau bismillah. Untuk menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Dalam bahasa Arab ada kata kerja yang bisa langsung memiliki objek, ada yang tidak bisa langsung mengenai objek, harus ada huruf jarnya. Ya. Contohnya zahaba, pergi. Pergi tidak bisa punya objek. Zahabtu, saya pergi. Tapi kalau saya pergi bersama atau saya membawa pergi, harus ada huruf jar. Zahabtu bihi atau zahaba bihi, harus ada ba'nya. Tidak bisa zahaba pun tidak bisa, tidak kena. Ini ba' lista'adiyah. Ada lagi ba' lil'iwab. Ba' yang menunjukkan bahwasanya ini adalah imbalan, ya, contohnya hadza bikam, ini berapa harganya. Bikam, ada ba'nya kan, ada bikam. Bukan hadakam, salah. Hadakam, wakil. Ini berapa? Satu. Tapi kalau ini harganya berapa? Ini bisa ditebus dengan harga berapa? Maksudnya ada bikam. Di miliun. Satu juta mungkin harganya. Ya. Dengan satu juta rupiah kamu bisa menebus barang ini. Bisa membeli, menjadi imbalan. Ada lagi, al-sihri jelfah. Bilbat kain hati wa'awil al-sidri. Nah, ini masalah yang pertama, dan itu lebih rajih daripada pendapat yang mengatakan bahwa pengertian dari summa masa hadirat sihi dalam ayat Al-Quran dalam satu biru usikum ini yang menafsirkan bak disini sebagai bak lil ilfah, itu lebih rajih, lebih kuat daripada yang menafsirkan sebagai bak lil tabi'il, bahannya maksudnya sebagian. Nah, ada pun dari mereka yang mengatakan Rasulullah mengusap nafiyahnya ini, ubun-ubunnya, kalau ubun-ubun bukan ini ya, tapi agak-agak depannya, from, apa namanya, tidak tahu istilah medisnya apa itu, mungkin agak depan ini. kemudian mengusap serban ya, dijawab ini kalau menggunakan serban, kalau menggunakan serban. Jadi amal yang diusap itu serbannya, bagian yang dinamakan kepala itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut. Pada orang normal, bukan pada orang botak. Kalau orang botak tumbuhnya memang tidak rambut ya. Tapi orang normal itu mulai tumbuh rambut dari mana? Mulai itu yang namanya kepala. Rokas itu batasannya adalah mulai dari tempat yang biasa ditumbuhin rambut. Jadi kata dia terpihar rambut botak, rontos, tetap dia harus usap dari bagian yang dulu ada rambutnya. Nah, sebenarnya Rasulullah adanya agak mundur sedikit ke belakang, jadi bagian janggul mungkin ya, sebelahnya itu masih harus diusap. Nah, ini Rasulullah mengusap janggulnya, kemudian sisanya diusapkan ke sorban. Artinya tidak berarti jika tidak pakai sorban, cukup mengusap janggul, jelas ya. Jadi, dari sisi itu mereka mengatakan ini dalilnya khusus. Tidak bisa diperlakukan secara umum. Ala boleh, ala masalah, sila tidak beda ulama. Berarti yang mengatakan bahas di sini da'idah bukan idah. Wa masaha dirakti. Atau wa tawbilu usikum bahas za'idah mu'akidah. Tambahan yang untuk menegaskan betul-betul kepala. Jadi pengusapan ini berlaku untuk kepala secara umum, bukan untuk sebagian kepala. Nah, di antara jawaban atau di antara alasan yang lebih menguatkan bahwa pengertian bah itu bukan sebagian, tapi pengertiannya untuk sakit atau untuk faktor itu adalah sekarang Ibnu Jini adalah seorang ahli bahasa. Kalau ahli lughah la ya'rifun anna al-ba'a al-tab'i anna al-ba' ta'ti bi-tab'i. Ahli bahasa tidak mengenal fungsi ba dalam bahasa Arab untuk menunjukkan sebagian itu. Wa inna ma yuridu hadha al-ma'na al-fuqaha. Yang menggunakan istilah ba dalam pengertian sebagian itu hanyalah para fuqaha. Adapun ahli lughah, mereka yang ahli-ahli bahasa, tidak mengenal hal itu. Oleh karena itu, merujuk kepada ahli lughah lebih didahulukan dalam masalah-masalah yang sumber khilafnya adalah lughawi. Dari mana bisa dikatakan bah itu literary? Apakah ini dikenal dalam bahasa Arab? Kalau tidak dikenal berarti pendapat sebuah yang menafsir yang seperti itu lemah secara bahasa. Karena dalam bahasa tidak dikenal. Dan ini terjadi, ya, terjadi. Ada beberapa istilah yang muncul belakangan, yang dulu nggak pernah dikenal. Kok bisa-bisa ini punya pengertian seperti itu? Nah, ketika kita tidak mendapatkan penggunaan istilah ini dalam bahasa Arab dengan makna yang diklaim oleh suatu kelompok, oleh suatu kalangan, ini menunjukkan bahwasanya dakwaan mereka itu lemah dalam bahasa, lemah. Contohnya istawa dengan istaula itu lemah. Bagian kalangan mazhabul Asy'ariyah, mazhab Asy'ari itu menafsirkan istawa sifat Allah istawa dengan kata-kata dengan pengertian istaula menguasai. Ini penafsiran yang lemah karena tidak dikenal dalam bahasa Arab. Maksudnya dalam bahasa Arab itu bukan bahasa Arab sampai hari ini, ya. Bahasa Arab yang dipakai hari ini itu bukan dalil. Dan bisa dipakai untuk menafsirkan Al-Quran. Bahasa Arab yang dikenal oleh mereka, ahli-ahli bahasa, sebelum bahasa ini mengalami distorsi, mengalami penyalahgunaan, pergeseran makna. Karena ketika banyaknya orang-orang ajar yang masuk, bahasa ini itu terpengaruh. Nah, sebelum ini terpengaruh, itu yang menjadi dasar. Yang menjadi ujian itu adalah sebelum bahasa ini terpengaruh. Bukan setelah bahasa ini terpengaruh. Dan itu tidak lama. Abad kira-kira kedua atau akhir-akhir awal-awal abad ketiga di Hijriah. Setelah itu mulai banyak pengaruh-pengaruh dari bahasa asing, atau mulai banyak orang yang melahmi, yang salah ngomong. Ya, kalau ngomong, nakunya salah. Nah, setelah ini mengalami banyak distorsi, maka tidak menjadi hujah lagi. Apalagi yang menggunakan orang-orang yang hidup setelah bahasa ini mengalami pergeseran mana. Nggak bisa jadi dalil. Nah, orang yang menafsirkan istawa dan istawa namanya Qaul. Qaul ini penyair Nasrani. Penyair Arab tapi agamanya Nasrani. Qad istawa bishrun ala al-Iraqi min ghairi sayfin wala damin min Iraqi. Dari sini mereka menafsirkan istawa artinya istaula. Karena di sini di Qaul ini wa subhanallah Qaul itu artinya dalam bahasa Qaul. Kata-kata Qaul itu artinya Qaul. Makanya Ibn Taymiyyah bilang subhanallah nama yang persis. Khotol dia bilang begini. Salah dia. Saya kok khotol kan aktor. Nama penyanyi namanya aktor. Artinya aktor. Dia adalah khotol luar khotol. Seaktor so, yang ini aktor. Khotol aktor. Ada syair. Si penyair ini keliru ketika dia menggunakan pengertian istawa dengan makna istaula. Alat lihat ini saja, artinya terkadang ada pergeseran makna sehingga untuk membuktikan bahwa makna ini adalah makna yang dikenal oleh bahasa Arab ataukah tidak dikenal, kita harus merujuk kepada ahli-ahli bahasa. Qala Nuha wal ilfaq la yufariqu al-ba' fi jami' ma'aniha fatakun huna mufidatan li hadha al-ma'na li yakuna al-mashu dhahiran fiha. Menurut ahli-ahli nahwu, makna ilfaq menempel itu tidak pernah berpisah dengan huruf ba', baik ba' ini digunakan dalam pengertian iwab atau dalam pengertian isti'anah atau dalam pengertian ta'diyah atau dalam pengertian zaidah muakkidah. Antum perhatikan, ba' yang isti'anah, huruf ba' yang pengertiannya dengan bantuan. Nulis pakai pena, pena yang mental begini enggak? Enggak. Ini bikam dengan imbalan berapa? Imbalannya yang mana enggak? Embal juga. Melekat. Enggak bisa dipisahkan baik maknanya maupun fisiknya. Ya imbalan ini untuk ini, enggak bisa lepas dari ini. Cara mana? Karena kalau dilepas, nggak dikaitkan kepada sesuatu, nggak mungkin imbalan itu apa? Nempel. Atau balik saja, zahabi si fulan juga ikut bersama dia, membersamanya. Jadi kalau nggak bisa ditafsirkan lil isti'anah maupun lil iwad maupun lil ta'diyah, maka tidak mungkin tidak ini ba artinya mesti mengandung pengertian ilfaq. Jadi di sini maksudnya itu betul-betul zahir, ya. Zahir bukan majaz, betul-betul diusap secara hadis. Di antara faedah-faedah yang kita temukan dari hadis ini ada beberapa faedah. Salah satunya adalah ini merupakan hadis inti, hadis utama dalam bab sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis yang menjadi rujukan untuk mempelajari sifat wudhunya Rasulullah SAW dan ini yang menjadikan landasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di awal-awal bab sifat wudhu beliau menyebutkan hadis ini. Ya. Hadis-hadis yang datang setelah ini hanya sebagai pelengkap saja, nggak ada yang sepanjang ini dalam masalah sifat wudhu. Yang kedua. Ada faedah lain bahwa orang yang ingin berwudu hendaklah dia mempersiapkan piranti-nya, alatnya, waskomnya, medianya, agar jangan sampai di tengah-tengah wudu butuh sesuatu yang lain, ada yang kurang. Ini juga ada faedah istihbab dianjurkannya mencuci kedua telapak tangan. Ini menurut menurut para ulama merupakan sunnah, hukumnya sunnah, bil ijma'. Sedangkan ijma para ulama mencuci kedua tangan sebelum mulai wudhu, telapak tangan maksudnya, tiga kali itu sunnah sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Jadi kita menciduk air ke dalam keadaan telapak tangan kita bersih. Jadi caranya bagaimana? Apa kita ciduk atau enggak? Dituangkan sedikit, cuci dulu di luar, ya. Baru kemudian basuhan-basuhan selanjutnya kita masukkan tangan yang sudah cuci ini ke dalam tempat wudhu. Mengapa dikatakan mencuci kedua tangan di sini sunnah? Kok enggak kita anggap wajib saja? Toh Rasulullah mencontohkan seperti itu. Kenapa kok sekedar disebutkan sebagai sesuatu yang sunnah? Ada yang bisa jawab? Mengatakan? Kok enggak dibilang wajib? Kok cuma sunnah? Dalam ayat mana? Baik, bukan Rasulul Yadin ada Wafilu Rasulul Kapsain. Kap, kalau Yad itu tangan juga menyebut. Kalau Kap itu cuma dengan telapak tangan. Jadi kalau tidak disebutkan tidak apa-apa tinggal. Termasuk umur-umur Istinsyaf juga. Ya, yakin. Musa pelingan juga. Kan ada ayatnya. Iya. Ada yang lain? Baik, yang tidak disebutkan dalam Al-Quran tidak wajib. Baik, anaknya. Itu jawabannya betul, tapi masih kurang. Kalau kita cuma berdalil tidak disebutkan dalam Al-Quran, maka banyak sekali yang disebut Al-Quran. Tapi hukumnya wajib. Kita perlu dalil lain supaya kita supaya pendalilan antum dengan ini jadi benar, jadi pas. Ada yang bisa mengatakan? Warnanya apa? Waduh, saya warna ada. Kenapa terjadi ijma ulama bahwa mencuci kedua telapak tangan tiga kali di awal-awal itu cuma sunnah, tidak wajib? Karena dalam hadis Utsman bin Affan itu tidak disebutkan mencuci. Loh, mana ada hadisnya? Wa tarakafihi thalatha marrat. Awal wahid. Beliau jawab, karena dalam ayat tidak disebutkan. Ayat apa yang menyebutkan empat anggota? Anggota wudhu itu hanya empat. Bila kum tu nilai sekolah, kau tiru wujuh. Wa aidiyakum ilal marafiq. Wa mstahu biru'usikum. Wa arjulakum ilal ka'bain. Baik. Sini. Jangan lupa cepat. Lihat di Al-Quran, ya. Jadi pertanyaannya harus dengan dua ini. Ayat Al-Quran sama hadis ini. Nanti pernah dilihat oleh orang awal berarti keifal wudhu. Bagaimana sih wudhu itu? Kata Rasulullah, tawaddo kama amar Rasulullah. Berwudhulah sebagaimana yang Allah perintahkan. Cari Allah dalam Al-Quran, ada enggak ayat yang merintahkan untuk mencuci kedua telapak tangan tiga kali? Enggak ada ayatnya. Perintah Allah yang surat Al-Ma'idah itu ayat 6 itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilash sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Awalnya yang disebut adalah wujuh. Sedangkan di sini pertama kali itu adalah kedua telapak tangan, kemudian setelah itu tidak langsung di muka kan. Mahmudah, istinsyak dan istinsyak, baru setelah itu cuci muka. Seandainya mencuci kedua tangan itu wajib, maka Nabi tidak boleh hanya mencukupkan orang ini perlu merujuk ke Al-Quran. Nanti tidak akan dapatkan perintah untuk mencuci kedua tangan dalam Al-Quran. Padahal itu wajib. Maka Rasulullah menurut sesuatu yang wajib, tapi tidak akan tahu kalau itu wajib. Ini menunjukkan bahwasanya wudu itu dicatat tanpa harus mencuci kedua tangan. Dari sisi itu, nanti perlu ada pembahasan. Dari sisi itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, anna mujarrad al-fi'li, sekedar perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadullu ala wujub wa innama yadullu ala istihza. Sekedar perbuatan yang tidak dibarengi dengan kata-kata, dengan qaul, itu tidak menunjukkan wajibnya sesuatu. Tidak bisa kita menyatakan ini wajib, menyimpulkan ini wajib, padahal dalilnya sekedar perbuatan Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah merintahkan secara lisan untuk berbuat seperti itu. Jadi paling mentok, paling basah secara usul fikih, kita hanya menyimpulkan ini mustahab, ini dianjurkan, tapi tidak sampai ke tingkat wajib. Ini kaidah usuliyah, kaidah usuliyah. Walaupun Rasulullah tidak pernah meninggalkan perbuatan itu, tapi kalau tidak ada perintah langsung, maka paling besar kita bilang melakukan itu sunnah. Kemudian kaidah lainnya adalah apa diantaranya yang kita ambil simbol itu dari hadis ini? Ayo pikir dulu. Urutan wudu yaitu pertama. Hah? Iya. Urutan lagi. Umur-umur, terus istimsa sama umur-umur mana lagi dulu? Hah? Persamaan dia nyetut sama mirip susah. Hah? Bila? Persamaan? Baru kan? Tidak bisa kan sekarang. Kalau umurnya tidak bisa. Nah, iya, istimsa sama masa itu tidak bisa bareng kan? Mana yang lebih dulu? Hah? Umur lebih dulu ya. Tumma wastansha. Kalau berdekatan ya, jadi satu kali hidup dengan salah satu dengan telapak tangan kanan ini, paruh untuk umur-umur, sisanya untuk istinsyak. Sunnahnya begitu. Boleh sih dengan dua tangan boleh, tapi nggak ada hadisnya yang dua tangan ini. Ada satu hadis, hadisnya syar, mungkar, nggak dikenal. Yang makruf adalah Rasulullah hanya menggunakan salah satu, jadi yang kanan, yang telapak tangan kanannya menampung air, taruhnya untuk bagian untuk umur, sisanya dipakai istinsyak. Sudah. Faedah lain, cara mengajar ibadah dengan praktekan yang dilakukan. Jadi dianjurkannya mengajarkan ilmu dengan praktek langsung. Karena ini lebih mengena daripada kalau kayak gini, nggak ada airnya, nggak ada airnya, cuma ngomong gini, akan lebih mengena kalau dipakai untuk melaksanakan. Barakallahu fiik. Baik. Dan sunnahnya mendahulukan bagian yang tangan. Kenapa tidak wajib? Kalau kiri dulu boleh? Boleh tidak? Tangan kiri baru tangan kanan. Tadi kiri baru telinga. Boleh? Boleh? Dalilnya apa? Nah, sunnah dalilnya apa? Sunnah betul. Kita lihat dari mana kalau sunnah tidak wajib. Ini jawabannya bolak-balik. Bolehnya apa? Karena itu sunnah. Sunnah karena apa? Karena tidak wajib, belum terlalu. Dalilnya kalau itu sunnah tidak wajib. Karena perusahaan ini perusahaan yang menaksikan aku di Wata Rasyuli, Wata Huli, Wata Syahni, Kuli. Kalau dari hadis ini, jadi ini cuma perbuatan, tidak ada perintah secara lapak. Bagaimana Aisyah juga menceritakan, Rasulullah senang mendahulukan yang kanan. Selama Rasulullah Aisyah menceritakan kebiasaan Rasulullah SAW. Yang lain, sunahnya tiga kali jalan kepala juga ya. Jadi dalam membaca apa tiga kali ya, semuanya kecuali kepala dan telinga semua anggota itu tidak berbeda kali kecuali kepala dan telinga. Kalau sekali sunat tak? Sekali, cuma sekali-kali sunat. Tidak sunat tak? Tak, iya. Nah, katanya tak apa tak? Sunat tak? Sunnah paham. Sunnah cara perbuatan dan juga cara hukum. Apalagi kalau kita niatnya adalah karena Rasulullah mencontohkan sengaja wudhu sekali-kali. Dan ini lebih besar pahalanya. Ketika antum antri di masjid, antrian banyak. Ketika itu sunnahnya sekali-kali. Karena dengan sekali-kali tidak lama-lama wudhunya. Yang lain kita bisa untuk ya. Daripada ketika antrian panjang 3 kali 3 kali kasihan yang belakang-belakang mungkin dia akan ketinggalan bagian dari sholat. Tapi ketika itu kalau antum terapkan sekali-sekali cepat betul-betul bisa seperti dan lebih jemat air juga. Jadi kalau antum niatkan bersama kita ingin menghidupkan sunnah yang jarang diamalkan ya. Ini mungkin sekarang lebih sunnah daripada 3 kali 3 kali. 3 kali sudah otomatis orang itu 3 kali. Dia tidak perlu istihdhar niatnya. Tidak perlu dia harus menghadirkan, harus konsentrasi juga, harus menerapkan sunnah, wudhu sekali-kali. Ini malah perlu konsentrasi. Karena itu sudah kebiasaan, wudhunya 3 kali 3 kali. Yang kedua, dengan sekali-sekali Anda bisa hemat air. Dan itu juga sunnah. Yang ketiga, Anda bisa lebih cepat. Sehingga orang yang antri, kalau itu di masjid wudhunya, tidak perlu menunggu berlama-lama. Jadi yang bisa dapat 3 kebaikan sekaligus. Ada pun 3 kali 3 kali, karena sudah jadi kebiasaan. Otomatis 3 kali. Wah, kuat tuh maka tadi. Hadis yang sekali-kali hadis dua itu Bukhari dari Makkah. Rasulullah SAW tawaf amar wa marfa. Aku melihat Rasulullah berwudu sekali-sekali. Kemudian disunahkannya selain itu membantu orang yang beribadah. Dari mana kalau itu sunnah? apakah perbuatannya tadi ini menjadi dalil? Di sini yang bantu kan Umrah. Dalam hadis ini tidak mengarah ke sana. Ya. Tapi dalam hadis yang lain tidak. So hadis ini tidak mengarah ke sana. Karena di sini yang bantu tabi'in, bantu sahabat, ini enggak bisa jadi dalil. Kalau Rasulullah dibantu sama sahabatnya, iya. Jadi dalil. Itu betul. Itu nakal yang bantu itu bukan dari sini. Dari hadisnya. Boleh minta bantuan. Boleh minta bantuan. Anda tidak menangkap isyarat itu di sini dalam konteks hadis ini. Anda tidak menangkap adanya isyarat ke sana. Karena di sini yang praktek adalah Utsman bin Affan. Ya, kemudian beliau minta supaya diambilkan air untuk wudhu. Apakah permintaan seorang sahabat itu otomatis menjadikan dalil bahwasanya ini sesuatu yang disunahkan? Illa al-Qur'an nahu min sunnatil khulafa ar-rasyidin, mungkin. Ya. Karena ini termasuk khulafa ar-rasyidin. Tapi seandainya itu bukan sahabat dari khulafa ar-rasyidin, maka kita perlu dalil dari luar ya, untuk membuktikan hal tersebut. Kok nggak ada yang bahas mengenai istim syak, ya? Merujukan dalam menyampaikan ilmu. Dalilnya dari sisi mana aku tidak? Makwa. Nah, jadi kalau ini kita menyebutkan dari mana? Dari mana kita bisa mengucapkan ini? Itu dianjurkan. Walaupun tidak wajib, tapi dianjurkan. Karena banyak juga sahabat yang kita berfatwa tidak mengatakan ini sebagai sabda Nabi SAW. Sahabat itu mendapat pribadi beliau. Tapi di kesempatan yang lain, menisbatkannya kepada Rasulullah SAW. Sampai kadang-kadang ahli hadis itu menemukan ada riwayat yang maupun ada yang marfu'. Sahabatnya sama. Kenapa kok sesekali beliau menyebutkan yang kepada Rasulullah, tapi di kali yang lain tidak menyebutkan itu sebagai sabda Rasulullah? Itu berarti memang itu bukan suatu keharusan. Namun lebih bagus seandainya dia menyebutkan sumbernya. Karena dengan menyebutkan sumbernya kan semakin kuat, apalagi kalau itu adalah Rasulullah SAW, maka semakin kuat kedudukannya. Ada kalau sekedar qaul sahabi, maka masuk dalam adillah al-mukhtalafiyah. Termasuk dalil-dalil yang diperselisihkan statusnya sebagai dalil. Ada sebagian ulama menganggapnya sebagai dalil, ada yang tidak. Di antaranya juga istihbab al-istinsyak. Dianjurkannya istinsyak, yaitu menghirup air ke hidung. Dan ini dianjurkan untuk menghirup dengan kuat. Jadi bukan dari sini. Dalam hadis yang lain, riwayat Ahlus Sunnah Abu Dawud yang ini Nasai dan Ibnu Majah, dari sahabat Safwan bin Asad radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah mengatakan wa balir fil ibn syaq illa an takuna sahihan. Dan kuatkanlah dalam menghirup air dalam istinsyak kecuali kalau kamu sedang puasa, jangan terlalu kuat menghirupnya, karena ada kemungkinan air itu akan masuk ke telan. Adapun selain dalam keadaan berpuasa, kita disunnahkan untuk beristinsyak menghirup dengan kuat. Adapun mengusap kepala, para imam yang ashabul madzhab itu sepakat itu disunahkan untuk mengusap seluruhnya. Ya, disunahkan mengusap seluruhnya. Kata yang mengatakan tiga itu sudah cukup, seluruhnya lebih baik. Ya, sebagian itu cukup, tetap sepakat bahwa seluruhnya itu lebih baik. Hanya mereka berbeda pendapat qadrul muzdi-nya. minimal seberapa? Nah, menurut Madzhab Syafi'i, 3 helai rambut itu sudah cukup. Dan sunnahnya dalam mengusap kepala itu, walaupun madzhabnya tidak ada dalam hadis lainnya, adalah 2 kali usapan. Sekali dari bacaan Muqat dan Mirat di Bremen dalam hadisnya Abdullah bin Zaid seperti ini. Bacaan Muqat dan Mirat di Hatta Zahabati Himayla Qoba Summa Rasyahuma Ilal Makan Alladhi Bacaan Minhu ya. Dengan bagian kepala dulu sampai ke tengkuk ya, akhir ini kemudian kembali lagi. Sunnahnya seperti itu. Dan kedua telinga itu diikut sertakan. Kedua telinga itu diikut sertakan dalam mengusap kepala. Jadi ada sebuah hadis yang bunyinya al-udunani minaros. Hadisnya banyak diperselisihkan di kalam. Tapi topiknya seperti itu. Aplikasi yang diamalkan dari turun temurun dari generasi ke generasi adalah mengikut sertakan telinga dalam mengusap kepala sehingga tidak perlu mengambil air baru. Sudah, ya. Airnya itu adalah dengan apa yang sisa basah yang ada di tangan setelah seseorang mengusap kepalanya. Jadi tidak menggunakan air baru. Dalam hadis ini juga disebutkan faedah lain tentang yaitu wajibnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Lalu juga harusnya ada urutan tertib dan juga muwala itu tidak berselang. Tidak berselang dalam selang yang menjadikan salah satu anggota itu sudah kering di luar sebelum anggota berikutnya dibasuh. Dan keringnya ini dalam waktu yang normal, artinya bukan ketika angin sedang bertiup sehingga lebih cepat kering daripada kalau tidak ada angin bertiup, atau dalam kondisi yang penguapannya itu lebih cepat di padang pasir, di daerah-daerah yang kering, lebih cepat keringnya daripada daerah-daerah yang lembabannya dalam kondisi yang normal. Kira-kira kalau selang sekian itu sudah keburu kering belum? Kalau sudah keburu kering, maka berarti terputus yang namanya muwala. Tapi kalau belum, masih bisa dianggap berselingan ya. Tidak ada jeda yang lama, sehingga menjadikan wudunya tidak sah. Kemudian faedah lainnya adalah orang yang hendak melaksanakan suatu ibadah hendaknya dia menyadari 3 hal. Pertama, bahwa dia hendak melakukan suatu ketaatan. Dia akan membuat sesuatu yang tergolong amal ibadah ketaatan kepada Allah ya. Sehingga dengan begitu ibadahnya lebih terasa agung ya, dalam hatinya. Yang kedua, dia sedang bertakarruf kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Dengan begitu membantunya untuk muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Yang ketiga, hadirkan pula, hadiri pula, pentingnya kita iktidak jendari, mengikuti Rasulullah SAW, meneladani Rasulullah SAW. Hadis ini, hadisnya Sayyidina Utsman bin Affan ini, mengandung amaliyah-amaliyah yang hukumnya wajib, sekaligus amaliyah-amaliyah yang hukumnya sunnah. Semuanya disebutkan sama Sayyidina Utsman bin Affan tanpa dijelaskan yang ini sunnah nih ya, cuci kedua tangan ini sunnah, umur juga sunnah, nah kalau ini wajib, enggak ada. Bahkan wallahu a'lam tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hadis tentang sifat wudu Rasulullah SAW yang menjelaskan hukum masing-masing bagian wudu tadi. Ketika Nabi sudah jelaskan bagaimana beliau melihat Rasulullah wudunya seperti itu. Guna bahaya. Artinya, kalau sudah ada petunjuk pelaksanaan, maka yang paling ideal, yang paling menunjukkan kecintaan sejati kepada Nabi SAW adalah melaksanakan tanpa banyak menyoal, tanpa banyak menanyakan ini hukumnya apa, wajib enggak, ini hukumnya apa, kan ini kan cuma sunnah, ini kan enggak wajib. Pokoknya kerajinan jadi begitu, kita amalkan. Demikian juga para sahabat dalam pengamalan Islam itu, walaupun mereka tahu. Mereka tahu. Bahkan ada kecenderungan, mereka tidak mau merinci hal-hal seperti itu. Takut menimbulkan dampak yang tidak baik kepada orang yang mengetahuinya. Karena tidak semua orang yang begitu tahu ini adalah sunnah, diamalkan tidak. Malah kebanyakan ditinggalkan, oh cuma sunnah, siwat. Dari dulu saya kalau dulu nggak pernah ninggalin ini, kok malah siwat. Sunnah kok siwat tuh. Kalau saya nggak begitu. Ini orang yang tidak mengerti sebetulnya bahwa ilmu yang dia pelajari ternyata bermadharat baginya, tidak bermanfaat. Alangkah yang itu diantara faedah dari sini adalah ketika kita sudah mendapat kejelasan dari Rasulullah SAW, mendapat dalil, Rasulullah wudu dengan cara seperti itu, kalau semena wafatnya. Inna makana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Wahdan itu menyebabkan umat ketika kepada Allah dan Rasul Allah ia pun adalah umat khiaratu min amrihim. Nah, kapan kita perlu tahu hukum ini itu apa? Itu perlu kita ketahui ketika kita tidak bisa mewujudkan semuanya. Entah karena halangan fisik atau karena keterbatasan air. Nah, ketika itu baru kita amalkan ilmu ini. Air banyak. Ketika kita nggak ada air tinggal satu gini yang mewudu ada tiga orang. Cukup nggak ada tiga orang? Bagaimana supaya cukup? Oleh karena kita cukup yang wajib-wajib saja. Cukup sekali-sekali, insya Allah cukup untuk berwudu di jalan. Atau ketika seseorang lupa, waduh, saya lupa, tidak umur-umur. Bagaimana hukumnya? Sudah terlanjur sholat, diulangi tidak sholatnya? Ada oleh rojek, tidak? Nah, jadi kita sudah terlanjur meninggalkan, ketika itu kita perlu tahu statusnya. Karena kalau yang tidak tinggalkan itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, ya ampun, harus ulangi wudhunya, kemudian sholat yang dilakukan setelah wudhu itu. Ya, sebagaimana orang yang ketika membasuh kakinya masih menyisakan permukaan kira-kira sekeping uang dirham yang belum kena air di punggung telapak kakinya. Rasulullah SAW dan Rasulullah wafirullah berikut dan menyi mau diun kadirhan lam yusirhan fa'amaru an yu'id al-wudu al-wafara. Ra'a Rasulullah SAW melihat orang yang sedang sholat tapi dilihat di bagian punggung kakinya itu ada lingkaran kering, yang lain sudah kelihatan tersentuh air tapi yang ini masih kering, hanya sebesar sekeping mata uang. Rasulullah menyuruhnya untuk mengulangi wudu sekaligus sholatnya diulang. Wudhunya tidak sah. Soalnya juga tidak sah. Kenapa tidak sah wudhunya? Sudah kering. Yang lain-lain sudah keburu kering. Jadi mualatnya sudah terputus. Tidak ada syarat. Tidak boleh berselangnya itu. Seandainya dia ketika baru-baru selesai wudhu mau takbir jariyah, kok masih kering ini, kemudian dia ambilkan air dari mana dia rasai, sah, nggak perlu ulangi wudhu. Tapi karena keburu sudah mengering yang lain-lain, sehingga terputuslah syarat harusnya muwalat, sehingga wudhu jadi nggak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah, karena membasuh kedua kaki bukan sunnah tapi wajib. Maka yang disuruh Allah wasilu wasilu wasilu wasilu wa aizhi yakum ila ila ka'bin wa aizhi yakum ila ka'bin. Jadi kita boleh belajar ini sekedar untuk mengetahui ini hukumnya ketika ditinggalkan mengakibatkan wudhu tidak sah. Bukan supaya kita jadi punya alasan untuk meninggalkan tanpa ada alasan. Adalah kita mencet di sahabat. Itu bukan cara memahaminya para sahabat Nabi SAW. Kalau tidak ada alasan untuk meninggalkan ini, seperti alasannya untuk memberitahu. Misal ada orang yang menganggap ini dari suatu kewajiban, tidak sah kalau ditinggalkan. Nah ini perlu diberitahu bahwa tidak seperti yang kamu pahami. Nah ketika itu boleh. Atau ketika ada orang bertanya, dia sudah terlanjur sholat tanpa membasuh, mencuci kedua telapak tangannya terlebih dahulu, atau tanpa melakukan mop-mop dan istinsyah, bagaimana hukumnya? Nah, ketika itu dijelaskan. Kalau kita ingin sekedar ingin tahu, dengan tidak ada maksud untuk meninggal dan apa yang disunatkan oleh Rasulullah SAW, ya, maka ini tidak mengapa kita bahas. Jadi yang menyebutkan di antara faedahnya dianjurkannya minta bantuan. Kalau dengan kata-kata dianjurkan yang minta bantuan, ini nggak cocok dengan hadis ini. Jadi yang kita tadi dibolehkannya minta bantuan. Karena kalau kita mengatakan ini mustahab itu hukum syar'i. Harus ada dalil yang jelas ke arah sana. Karena ini hanya perbuatan sahabat. Tapi yang lebih jelas adalah jawab yang dibolehkannya. Minta tolong supaya air itu disiapkan. Jadi antara yang mewajibkan dengan yang menyunahkan, yang menggunakan lebih berulama selain mazhab Hambali, yang wajib adalah mazhab Hambali, ya, oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Layla dengan juga Ishaq dan Rawi. Kalau dari imam yang keempat itu masih mazhab Hambali. Beliau jadi merujuknya sesuai dengan mazhabnya. Kebetulan saat ini sesuai dengan mata ini mewajibkan istinsyah dan maknawah. Ada beberapa dalil di antara yang mereka gunakan. Pertama, Nabi senantiasa melakukan istinsyah dan maknawah. Tidak pernah ada satupun hadis tentang sifat wudu Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat kecuali menyebutkan bahwa beliau itu melakukan istinsyah dan maknawah. Yang kedua, adanya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, al-maghmaghah wal istinshaq min al-wudhu alladhi la budda minhu. Cuma hadis ini tidak dikenal di kitab-kitab hadis yang populer, sehingga derajat hadisnya ini masih tidak bisa jadi pegangan. Diriwayatkan oleh Abu Bakar dalam kitabnya Asy-Syafi'i. Kitab ini pun mahfuz, hilang tak sampai ke kita. Yang menukil adalah Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mu'min juga menukil riwayat-riwayat dari hadisnya Abu Bakar Asy-Syafi'i dalam kitabnya Asy-Syafi'i. Biasanya hadis itu karena tidak sampai ke kita, maka kemungkinan besar kita lebih baik. Dalil yang lain adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi, "Idza tawaddaa ahadukum falyastansikh bi min kharijihi min al-ma' tsumma liyastansikh." Ini amr, perintah. Kalau seseorang dari kalian itu berwudu, maka hendaklah dia beristinsyak dan beristinsyak, menyedot dengan hidungnya dan mengeluarkan lagi dengan hidungnya. Ini amr, ya, perintah. Nah, apa itu amr atau wujud? Nah, kalau usul dari perintah itu untuk sesuatu yang diwajibkan. Berikutnya adalah hadisnya Laqith bin Fadirah. Laqith bin Fadirah yang berbunyi, karena diusada tidak tawakal tanpa mukmin. Kalau kamu itu tidak, kalau kamu itu berhukum, maka kumpul-kumpullah. Ini juga biar sama. Yang kelima dari mereka adalah perintah untuk membasuh muka, dan di antara bagian muka mulut dan hidung. Fasilu wujuhakum. Kita tahu bahwa yang mulut dan hidung adalah bagian dari wajah, sehingga keduanya perlu. Jawaban dari jumhur ulama bahwa perintah di sini makmur adalah istiqbal. Tidak tahu tak apa mungkin. Tidak tahu apa akan berpengaruh sensitif dengan hari ini dan mak. Ada makmur ala istiqbal karena adanya dalil lain dari itu. Nabi menanyakan oleh para Arab Badui bagaimana untuk beliau mengalihkannya kepada Al-Quran. Andai itu sesuatu yang harus dilakukan, maka tidak boleh. Hanya disuruh membaca dari Al-Quran saja, kami tidak menyebutkan ada yang mal-mal. Ada pun yang dikatakan bahwasanya mulut dan hidung itu adalah bagian dari wajah, berarti yang cukup di basuh adalah yang kelihatan. Dalam mulut ini kan enggak kelihatan. Kita kalau kita mal-mal, bagian dalam hidung berarti kan kecuali kalau ditunjukkan gitu. Jadi yang dimaksud dengan membasuh wajah adalah yang zahir saja, bukan bagian yang dalamnya, bukan yang batinnya. Yang batinnya ini tidak masuk dalam keumuman perintah fasilu wujuh. Karena wujuh itu mana yang ditatap oleh seseorang ketika kita melihatnya, yang kelihatan. Itu bagian dari wajah. Nah, dari bawah itu dari mana? Ujung jari. Ada syaratul ijzah, ada syaratul kamal. Syaratul ijzah syarat sekedar sahnya saja dengan syarat sempurnanya. Syarat sahnya dan syarat sempurnanya. Allah alamah tidak jauh ilmu yang anda tahu dari tiap ayat ini, konteks ayat ini tidak menunjukkan ketika kalau lutut apa sikunya dulu itu dibasuh sampai ke ujung kemudian balik lagi itu menjadikan pelakunya dosa. Tidak boleh itu maksudnya dosa atau tidak boleh dalam pengertian tidak kah? Yang maksudnya bagaimana? sah bagi dosa atau enggak sah? Nah ini Allah alhamdulillah tidak bisa membenarkan berangkat dari hadis yang kita pelajari di sini. Apalagi kalau kita melihat anggota itu semuanya terkena. Selama dia terkena berarti hafal al-amr di ghasl al-yadain ila al-mirfaqain. Yang penting ila ini kan mencakup. Jadi sampai ke situ termasuk sikunya terkena. Mutlakul amr, perintah secara mutlak sudah terrealisasi walaupun kehilangan sunnahnya, karena sunnahnya sampai ke siku, jadi mulainya bukan dari siku. Nah, adapun secara umum perintah ini sudah terpenuhi dengan dibatahinya bagian itu. Jadi kalau dikatakan tidak boleh berarti dosa. Apa dalilnya yang mengatakan itu harus seperti itu sehingga yang tidak begitu dosa? Berarti kan otomatis wajib hukumnya memulai dari ujung tangan sampai ke siku. Karena kalau nggak itu nggak boleh, kalau nggak boleh kan berarti terlarang. Nah, nggak bisa menemukan alasannya. Kalau memang ada perintah seperti itu, ya. Ya, tadi maksudnya kalau tidak ada perintahnya, maka dia harus mendatangkan apa? Dari mana kalau bisa disimpulkan seperti ini? Bagian dari agama kalian, bagian dari agama kalian. Nggak bisa, dibisa-bisakan nggak bisa. Kita sholat, semua gerakan-gerakannya batal, ucapan-ucapannya, bacaan-bacaannya batal. Kita mau berkhutbah juga ada sebagian yang diperkarakan harus dengan bahasa Arab, tidak boleh punya perbedaan dan lain-lain. Doa-doa yang makdur juga dalam bahasa Arab. Kalau kita berdoa tidak ngerti apa yang kita baca, tentunya tidak akan bisa khusyuk, tidak akan bisa menghayati. Kita sholat bermakmum, sholat tarawih semuanya dari satu juz, tidak ada yang paham. Sedih gak tuh? Sedih pun. Yang lain bisa nangis, bisa meresap, bisa bergetar hatinya. Yang ini cuma kukur-kukur. Gak paham. Lihat jam suwimen, gak rampung-rampung. Banyak keistimewaan, banyak kelezatan, kelezatan ibadah yang tidak bisa dinikmati. Haji, umroh, sholat di Masjidil Haram dengan khutbah Jumat, ya dari pasti kan ngantuk, nggak paham, coba paham, wah, masya Allah. Jadi penting, sangat penting. Apalagi hari ini di saat banyak orang yang menyebarluaskan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Semua berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Dari mana aku bisa tahu yang ini benar, yang ini batil? Semua pakai Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak ngerti ini. Ini ketika menjelaskan begini-begini, ini dalil Quran, ini hadis. Ini juga pakai hadis, pakai Quran. Dia tidak ngerti. Siap nggak? Siap. Buat itu pakai dalil kok, Ustaz? Ini benar-benar terus Quran hadis, Quran hadis. Ada banyak orang yang ketika saya tanya, kenapa Pak Antum ngaji dan makulan? Lalu dia tuh kalau ngomong, kalau masalah Al-Quran masih pakai dalil. Nah, ya semuanya pakai dalil. Apa dulu dalilnya kan? Kata orang siapa pakai dalil? Orang Khawarij juga pakai dalil. Semua orang-orang itu pakai dalil. Cuman dari mana kecocokan antara yang dijadikan dalil dengan masalah yang dia bahas? Dari diri mana kok ini bisa ditarik ke situ? Nah, itu kalau nggak ngerti bahasa Arab. Dan ngerti bahasa Arab yang dibarengi dengan tidak yang benar tentu. Jadi bahasa Arab ini nggak bisa juga berdiri sendiri. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Dalam memahami nasas Al-Quran dan Sunnah kita perlu ilmu usul fikih. Usul fikih juga banyak diambil dari bahasa Arab. Untuk perhatikan, mabahis usuliyah, pembahasan-pembahasan usul fikih itu banyak sekali membahas tentang fungsi-fungsi huruf jar namanya. Di antara salah satu bentuk perintah ketemuan kata-kata ala walillahi ala nas hijjul bait. Oh, ini wajib nih haji. Dari mana? Ada kata-kata ala nas. Alaikum bisunnati. Kita cuma dianjurkan ikut sunnah Rasulullah atau wajib? Wajib. Karena sunnah ini bukan artinya ibadah-ibadah sunnah, bukan nanti ajaran Rasulullah. Alaikum. Kalian wajib berpegang teguh dengan sunnah. Bukan pilihan kita, kewajiban. Nah, ini pembahasan dari segi bahasa. Kemudian cara-cara melarang itu seperti apa? Ada lam, ada lamul amr, ada ba lil qasam, ada ta lil qasam, ada waw lil qasam, ada waw lil istiqna, ada waw li macam-macam. Ini adalah fungsi-fungsi huruf dalam bahasa Arab yang sangat erat kaitannya dengan ilmu usul fikih. Dan ilmu usul fikih itu adalah ilmu untuk memahami maksudnya Allah, apa maksudnya Rasulullah. Jadi saling berkaitan erat sekali. Makanya kalau kita sebagai produk-produk lama yang sudah terlanjur satu angel belajar bahasa Arab, jangan sampai anak-anak ini seperti itu ya, jangan sampai itu ya, kalau sudah terlanjur mungkin perlu waktu lama untuk bisa bahasa Arab, paling tidak kita ada usaha sekarang, jangan berserah diri dulu, usaha dan anak kita jangan sampai kerja. Nah, ini lo untuk Islam bahasanya kaum muslimin itu bahasa Arab. Nah, cukup mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, mudah dari Allah SWT yang terbaik dari Allah SWT.